Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirlah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita manfaatkan waktu yang sebentar ini, semoga dengan apa yang kita upayakan menambah iman, semangat kita di dalam memanfaatkan sisa waktu yang ada, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik, barakallahu fikum. Kita baca satu fatwa dari Fadilatul Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, ketika beliau ditanya tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadri hiya afdalul layali. Lailatul Qadar adalah malam yang paling utama dalam majmu' fatawa wa maqalat Syekh Ibn Baz, jilid yang ke-15 halaman 425. Nah, beliau ditanya bimunasabati Lailatul Qadri, terkait dengan malam Al-Qadar, nawaddu min samahatikum at-tahaddutsa li'amatil muslimin bihadhihi al-munasabatil karimah. Kami berharap dari Syekh yang mulia untuk berbicara, memberikan bimbingan kepada seluruh kaum muslimin terhadap perkara yang mulia tersebut. Beliau menjawab, Lailatul Qadri hiya afdalul layali. Lailatul Qadr adalah malam yang paling mulia. Waqad anzalallahu fiha al-Qur'ana. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan pada malam tersebut Al-Qur'an. Wa akhbara subhanahu annaha khairun min alfi syahrin. Dan Allah telah mengabarkan bahwasanya Lailatul Qadar khairun, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Wa annaha mubarakatun, dan bahwasanya malam tersebut adalah malam yang penuh berkah. Wa annahu yufraqu fiha kullu amrin hakim, dan bahwasanya pada malam itu, malam Al-Qadar, dipisahkan segala perkara yang penuh dengan kebijaksanaan takdir, yang diistilahkan dengan takdir sanawi, takdir yang diambil dari Lauh Al-Mahfuz, ketentuan selama setahun mendatang. Kama qala subhanahu fi awwali surati ad-dukhan, sebagaimana Allah firmankan di awal surat ad-dukhan ayat 1-6. Allah mengatakan Hamim wal kitabil mubin, Hamim demi kitab yang jelas, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh berkah. Kami benar-benar zat yang memberikan peringatan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam tersebut dipisahkan segala perkara yang penuh kebijaksanaan. Ini silahkan dengan takdir sanawi, takdir yang bersifat tahunan. Amran min indina inna kunna mursilin. Perkara dari kami, sesungguhnya kami benar-benar yang mengutus para nabi dan rasul. Rahmatan min rabbik, sebagai rahmat dari Rabbmu. Innahu huwas sami'ul alim, dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Pada ayat-ayat tersebut Allah mengabarkan tentang malam Al-Qadar, di mana pada malam tersebut Allah menurunkan Al-Quran. Wa qala subhanahu, kemudian Allah SWT juga berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 1-5. Allah mengatakan, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, pada malam Al-Qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr, dan tahukah engkau apa malam Al-Qadr? Lailatul qadri khairun min alfi syahrin, malam Al-Qadr itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Para malaikat tanazzal, turun berbondong-bondong, sangat banyak jumlahnya. Demikian pula malaikat Jibril turun pada malam itu dengan izin dari Rabb mereka untuk mengatur segala perkara. Salamun hiya hatta matla'il fajr, keselamatan pada malam tersebut hingga terbit fajar. Ini menunjukkan maksudnya keutamaan tersebut berlaku sejak awal malam hingga berakhir malam tersebut, sejak maghrib hingga fajar. Wa sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Muttafaqun ala sihhatihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang qama, menegakkan ibadah, menjalankan ketaatan, lailatul qadri, pada malam Al-Qadar, imanan, karena beriman kepada Allah, beriman terhadap syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berharap pahala dari ibadah yang dia lakukan, maka dosa-dosa dia yang telah lalu diampuni oleh Allah SWT. Bagaimana wujud qiyam itu? Apa yang dimaksud dengan man qama qiyam di sini? Kata beliau, wa qiyamuha an yaqiyamuha yakunu bis salati waz zikri wad du'ai wa qira'atil qur'ani wa ghairi dzalika min wujuhil khair. Ini penjelasannya. Siapapun yang berdiri jalankan ibadah, apa itu maksudnya? Kata beliau, wa qiyamuha, berdiri pada malam Al-Qadar, menjalankan ibadah, yakunu, itu bisa diwujudkan, bis shalah, dengan menjalankan salat. Bisa salat maghrib, ba'diyah, ya, sebelumnya, ya, demikian juga salat isya, salat tarawih, salat semuanya. Bis sholati, dengan salat. Wa dzikri, dengan berzikir kepada Allah. Wa du'a, dan berdoa. Wa qira'atil Qur'an, membaca Al-Qur'an. Wa ghairi dzalik, dan lain sebagainya. Min wujuhil khair, dari berbagai amal kebaikan. Dia hidupkan malam tersebut dengan kebaikan-kebaikan. Waqad dallat hadhihi suratul 'azimatu, surat yang agung tersebut telah menunjukkan, annal 'amala fiha khairun minal 'amali, bahwasanya amalan yang dilakukan pada malam Al-Qadar, khairun, itu lebih baik, minal amali fi alfi syahrin mimma siwaha, lebih baik daripada amalan yang dilakukan dalam 1000 bulan yang tidak ada padanya Lailatul Qadar. Ini keutamaan dari Allah SWT bagi umat ini. Kita, umur kita enggak panjang, namun Allah berikan kesempatan bagi kita, siapapun yang diberikan taufik dari Allah Taala, bisa memanfaatkan waktu tersebut dengan ibadah, mendapatkan keutamaan lebih utama daripada 1000 bulan. Berapa umur kita? Enggak panjang jika dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Wa hadza fadlun 'azimun wa rahmatun minallahi li'ibadi. Ini kata beliau. Wa hadza, ini merupakan keutamaan yang agung. Keutamaan yang besar. Wa rahmatun, dan rahmat dari Allah bagi hamba-hambanya. Fajadirun bil muslimin, maka kata beliau sepatutnya bagi kaum muslimin, bagi kita semuanya, ya, setelah mengetahui keutamaan tersebut, fajadirun, maka sepatutnya bagi kaum muslimin, an yu'azzimuha, untuk mengagungkan malam itu. Wa an yuhyuha bil ibadah, dan untuk menghidupkan malam tersebut dengan ibadah. Diagungkan dan dihidupkan dengan ibadah. Waqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha fil ashri al-awakhir min Ramadan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Tadi malam, malam 21. Sekarang kita masuk. Ya, 21. Masih tersisa beberapa malam, insyaallah. Wa anna autaral al-ashri arja min ghairiha. Dan bahwasanya malam-malam ganjil dari 10 malam itu arja, lebih diharapkan dari malam-malam yang lain. Faqala alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan, iltamisuha fil ashri al-awakhir min Ramadan. Carilah, iltamisuha. Carilah, bagaimana cara mencarinya tadi, dengan ibadah tadi. Carilah malam tersebut pada 10 malam terakhir dari Ramadan. Iltamisuha fi kulli witrin. Carilah pada setiap malam ganjil. Hadis riwayat Bukhari. Waqad dallat al-ahadithu as-sahihatu. Kemudian beliau menjelaskan, apakah terbatas dalam satu malam ataukah berpindah-pindah. Kata beliau, dan telah ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna hadhihi al-lailata mutanaqqilatun fil ashri. Bahwasanya malam Qadar itu berpindah-pindah pada 10 malam itu. Ya. Berpindah-pindah. Jadi tiap tahun berbeda. Walaysat fi lailatin muayyanatin minha daiman. Malam Qadar itu tidak pada malam tertentu dari 10 malam itu, selalu malam tersebut. Enggak. Waqad takunu fi lailati 21. Bisa jadi terjadi pada malam 21. Waqad takunu fi lailati 23. Bisa jadi pada malam ke-23. Waqad takunu fi lailati 25. Bisa jadi pada malam ke-25. Waqad takunu fi lailati 27. Bisa jadi pada malam 27. Wahiya ahra al-layali. Dan itu malam yang paling diharapkan. Waqad takunu fi 29. Bisa jadi pula pada malam 29. Kemudian waqad takunu fil asfa'. Bisa jadi pada malam-malam genap. Jadi itu kemungkinannya. Ini juga disebutkan oleh ya Syekh Ibnu Taimin, sebelumnya Ibnu Hajar, demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Terus bagaimana upaya kita? Kata beliau, faman qama layali al-ashri kullaha imanan wahtisaban adraka hadhihi al-lailata bila syakkin wa faza bima wa'adallahu ahlaha. Maka siapapun yang menegakkan dan menjalankan ibadah pada malam-malam 10 tersebut semuanya, dari malam 21 sampai berakhir Ramadan, ya, dia mencarinya, beribadah sungguh-sungguh pada malam tersebut dengan landasan iman dan berharap pahala, adraka, dia pasti mendapatkan keutamaan malam itu tanpa diragukan. Dan dia beruntung mendapatkan apa yang Allah janjikan untuk orang yang menjalankannya. Ini nasihat beliau, bimbingan beliau. Waqad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhussu hadhihi al-layaliya bimazidi ijtihadin la yaf'aluhu fil 20 al-awwal. Teladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan malam-malam itu. Malam apa? 10 malam terakhir. Ya. Bimazidi ijtihad, dengan kesungguhan yang lebih, ditingkatkan. Ditingkatkan ijtihadnya. Yang tidak beliau lakukan pada 20 malam yang pertama. Pada 10 malam terakhir lebih tinggi lagi. Qalat Aisyatu radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir min ramadhan. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahid, bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir dari Ramadan. Ma la yajtahidu fi ghairiha, yang beliau tidak bersungguh-sungguh melebihi 10 malam tersebut selain dari malam-malam 10 itu. Waqalat Aisyah mengatakan, kana idza dakhala al-ashr. Ini perbuatan Nabi, teladan bagi kita. Kata Aisyah, jika masuk 10 malam terakhir, apa yang dilakukan Nabi dan bagaimana yang semestinya kita lakukan? Aisyah, sahabiah mulia, istri Nabi SAW, paling banyak mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi dalam rumah. Ya. Karena idza dakhala al-ashr, ketika masuk 10 malam terakhir, ahya lailah, beliau menghidupkan malamnya dengan berbagai ibadah. Yang kedua, wa ayqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Ini mungkin jadi sebagian kita kurang perhatian, kurang mengamalkan. Maka di sini kesempatan bagi kita semuanya yang masih punya keluarga, istri, ya, kerabat dan semisalnya yang menjadi tanggung jawab juga, diajak bangun, diajak menghidupkan juga. Ayqadha ahlah wajadda, beliau bersungguh-sungguh, wasyadda al-mi'zara, mengencangkan sarungnya. Wa kana ya'takifu fiha alaihi salatu wassalam ghaliban, keumannya beliau i'tikaf pada malam tersebut. Wa qad qala Allahu azza wa jalla, Allah telah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik. Apa yang semestinya kita ucapkan? Kata Aisyah, sa'alathu Aisyatu radhiyallahu anha. Lalu Aisyah berkata, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah, wahai Rasulullah. In wafaqtu lailatal qadri fama aqulu fiha. Jika aku diberikan taufik oleh Allah taala untuk mendapatkan malam qadar, apa yang semestinya saya ucapkan? Qal, Nabi mengatakan, quli, ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemaaf, mencintai pemaafan, maka maafkanlah diriku. Hadis riwayat Tirmidzi. Bagaimana salafus saleh? Kemudian beliau mengatakan, wa kana ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa kana salafu ba'dahum, dahulu para sahabat nabi dan salaf setelah mereka, yu'adzimuna hadhil ashra, mereka mengagungkan 10 malam tersebut. Kita yang mengaku diri kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah Salafi, maka sepatutnya juga perhatikan hal ini, mengagungkan 10 malam ini. Yu'adzimuna hadhil ashra, mereka mengagungkan 10 malam itu. Wa yajtahiduna fiha bi anwa'il khair, dan bersungguh-sungguh fiha pada malam tersebut dengan berbagai macam amal kebaikan. Terakhir, fal masyru'u lil muslimin, maka yang disyariatkan bagi kaum muslimin fi kulli makanin, pada setiap tempat. Nasihat beliau kepada kita semuanya, ya. Yang disyariatkan bagi kaum muslimin fi kulli makan, pada setiap tempat, an yata'assaw bi nabiyyihim sallallahu alaihi wasallam, untuk meneladani nabinya, wa bi ashabihi al-kiram, dan meneladani para sahabatnya yang mulia. Wa bi salafi hadhihi al-ummah al-akhyar, dan meneladani pendahulu umat ini yang terpilih. Fayuhyu hadhihi al-layaliya bis-salati, kemudian menghidupkan, sepatutnya bagi muslimin untuk menghidupkan malam-malam itu, bis-salati, dengan salat, qira'atil Qur'an, membaca Al-Qur'an, wa anwa'iz zikri wal ibadah, dan berbagai bentuk zikir dan ibadah, imanan wahtisaban, dengan landasan iman dan berharap pahala, hatta yafuzu bimaghfiratiz dzunub, sehingga mereka berhasil mendapatkan ampunan dosa. Wahati al-auzari, dihapusnya, ya, dosa-dosa dia, beban-beban dia. Wal-itqi minan nar, dan dia mendapatkan pembebasan dari neraka, selamat. Fadlan minhu subhanah wajudan wa karaman, sebagai bentuk keutamaan dari Allah dan kedermawanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Terakhir, satu. Waqadalla al-kitab wa sunnah. Kemudian, hal yang penting juga. Al-Quran dan sunnah telah menunjukkan. Anna hadhal wa'dal azima, bahwasanya janji yang agung itu. Mimma yahsulu bijtina bil kabair. Itu bisa terwujud dengan apa? Dengan menjauhi dosa-dosa besar. Kama qala subhanah, sebagaimana Allah firmankan, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, nukaffir ankum sayyiatikum, pasti kami ampuni kesalahan-kesalahan kalian. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا, dan pasti kami masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia. Surat An-Nisa 31. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهِ عَسَلَّمْ, Nabi juga mengatakan, الصَّلَوَاتُ الْخَمْسِ, salat 5 waktu, وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ, Jumat 1 ke berikutnya, وَرَمَضَانِ إِلَى رَمَضَانِ, Ramadan 1 ke Ramadan berikutnya, مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ, akan menghapuskan dosa-dosa di antara ibadah-ibadah itu. Idza tunibatil kabair, jika dosa-dosa besar dijauhi. Kharajahu al-Imam Muslimun fi sahihih, diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha, walhamdulillahirabbil alamin.